salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya, sok dimutkinkan lagi yang belum mutkin hafalannya. Masih kita pada pembahasan tentang macam manasab yang kedua, yang dia menasabkan fi'il mudhari' dengan disembunyikan an setelahnya. Sudah dibaca ya matanya, sudah belum? Sudah ya. Wa tsani min qismay an-nawasib. Dari situ kita ulang. Wa tsani min qismay an-nawasib ma yansibul fi'la al-mudhari' bi idmari'an ba'daha. Yang kedua dari dua bagian yang menasabkan fi'il mudhari' adalah apa yang dia menasabkan fi'il mudhari' dengan disembunyikan an setelahnya. Dia tidak menasabkan dengan sendirinya, tapi dengan bantuan an yang disembunyikan setelahnya. Ad-dhamir a'id ala makna ma. Dan dhamir kembali kepada makna ma. Dhamir yang mana? Ya. Fi idmari an ba'daha. Yang kedua dari dua macam penasob adalah apa yang dia menasobkan fi'il mudhari' dengan menyembunyikan an setelahnya. Ini dhamir setelahnya nya a'id dalam makna ma, kembali kepada makna ma yang sebelumnya. Ini sebelumnya disebutkan apa? Ma yansib bi nafsi. Ma yansib bi an mudmarah. Ya. Fa ka'annahu qala sallallahu musannif berkata asani min al asya allati tansibul mudhari'a bi idmari an ba'daha. Yang kedua dari perkara-perkara yang dia menasabkan dari apa ya, bagusnya alat-alat yang dia menasabkan fil mubore dengan disembunyikan an setelahnya adalah gitu. Wa huwa qisman. Yang kedua yang dia menasabkan fil mubore dengan disembunyikan an setelahnya ada dua macam. La thalitha lahuma. Tidak ada yang ketiganya. Jadi yang dia menasabkan dengan bantuan an mubmarah ada dua macam, ada dua bagian. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama ma yubmar ay yuqaddar an ba'dahu jawazan, apa yang diibmarkan disembunyikan yakni ditakdirkan an setelahnya jawazan, dalam keadaan jawaz boleh. Walau zaharat fil kalami la jaz, seandainya ditampakkan annya niscaya boleh. Ini macam yang pertama atau bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah wa ma yudmaru an ba'dahu wujuban, apa yang disembunyikan an setelahnya secara wajib. Wa dzalika limtina'i idhariha, hal ini karena terhalangnya an untuk bisa muncul. Fal awwalu khamsatun, macam yang pertama yang dia menasabkan dengan an mubmarah jawazan ada lima. Ay minal huruf, yakni dari jenis huruf-huruf. Wa hiya lamu kai, ay allamu at-ta'liliyah, yaitu lam kai, dan lam kai adalah lam ta'liliyah, lam yang fungsinya menunjukkan makna illah, sebab. Wa udhifat ila kai li annaha takhlufuha fi ifadati ta'lil 'inda hadfiha, dan disandarkan lam di sini kepada kai, lam kai, karena kai itu bisa menggantikan lam ta'lil dalam hal faedah ta'lil, dalam hal memberikan faedah ta'lil. Jadi ya disebut lamu kai karena lam ini ya bisa menggantikan kai dalam hal memberikan faedah ta'lil. Saya ulangi, diidhafahkan lam kepada kai karena lam ini bisa menggantikan kai dalam hal memberi faedah ta'lil. Inda hadfiha, ketika dibuangnya kai. Ya. Wa yuqalu laha lamul jarri li'annaha al-mastar, li'anna al-mastar, li'anna al-mastar al-munsabik min an al-mubmarata, min an al-mubmarati wal fi'li majrurun biha lafza. Disebut juga lamu kai dengan lamul jar. Kenapa lamu kai disebut dengan lamul jar? Karena mastar yang terbentuk atau dilebur dari an yang disembunyikan bersama fi'ilnya itu masar tersebut majrurun biha lafzan, dijarkan oleh lam tadi secara lafaznya, itu oleh lam lamul jar. Itulah karenanya disebut lamul jar, karena masar muawwal yang setelahnya itu majrur oleh lam. Wa syartu jawazi idmari an ba'daha amran, syarat diperbolehkannya untuk menyembunyikan an setelahnya ada dua syarat. Al awwalu an la tusbaq bi kaunin madin naqisin manfiin, agar lam tidak didahului oleh kaun yang madhi. Apakah lafaznya ataupun maknanya? Yang lafaznya madhi ya kana. Kalau yang maknanya madhi ya lam yakun. Kalau yang madhi contohnya makana. Kalau yang madhi lafaznya contohnya apa? Lam yakun. Agar lam tidak didahului oleh kaun yang madhi. Ya. Kaun yang madhi. Naqis, yang naqis dan manfi oleh makana dan lam yakun. Kalau makana madhi lafadznya dan maknanya. Kalau lam yakun madhi apa? Maknanya. Wa tsani an yaqtarin al-fi'lu bila nahwu ji'tuka li'azuruka. Ji'tuka li'azuruka. Syarat yang kedua agar la yaqtarin al-fi'lu bila. Fi'ilnya tidak bergandengan dengan la. Ya, contoh yang memenuhi dua syarat ini adalah ji'tuka li'azuraka. Ji'tuka li'azuraka. Di situ azura fi'lun mudhari' mansub bi'an mubmarah jawazan. Dan masdar mu'awwal min an wa ma ba'daha majrurun bil lam. Fa'in subiqat bil kaun al-madhkur wajaba idmaru an ba'daha kama sa'ati fi lamil juhud. Adapun kalau lamnya didahului oleh al-kaun yang telah sebutkan, kaun yang madhi, naqis dan manfi, makana dan lam yakun, wajaba idmaru an, wajib untuk an disembunyikan setelahnya, setelah lam. Kama sa'ati fi lamil juhud, sebagaimana yang akan datang pada lamul juhud. Jadi kalau didahului oleh makana dan lam yakun, maka masuknya lamul juhud, yang an di situ wajib disembunyikan, bukan boleh. Wa in iqtarana al-fi'lu bila an-nafiyati aw az-za'idati wajaba idharu an, apabila fi'ilnya bergandengan dengan la nafiyah ataupun la za'idah, maka wajib untuk an ditambahkan. Contoh li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Di sini fi'ilnya bergandengan dengan la nafiyah, maka ditambahkan annya. Li alla dilebur dengan lam. Bi idghamin nun fi la an-nafiyah, dengan melebur nun pada la an-nafiyah. Li alla itu li anla aslinya. Didghamkan jadilah li alla. Dengan mengidghamkan nun pada la an-nafiyah. Wa nahu, contoh yang lain, li alla ya'lam ahlul kitabi. Di sini tampak ya annya. Bi idghamin nun fil lam az-za'idah li ta'kid, dengan melebur nun pada lam tambahan yang didatangkan untuk taukid. Ya. Jadi bukan untuk menafikan, tapi itu taukid. Karena li alla ya'lam ahlul kitab, maknanya apa? Agar ahlul kitab mengetahui. Bukan maknanya agar ahlul kitab tidak mengetahui, bukan. Karena la-nya di ji'a, ji'at li at-taukid, didatangkan untuk taukid. Sehingga maknanya li alla ya'lam ahlul kitab, agar ahlul kitab mengetahui. Di situ lamnya adalah li taukid. Thumma lamukai tasduqu bi lamit ta'lil. Kemudian lamukai bisa diterapkan untuk lam ta'lil. Ya, lamukai bisa diterapkan untuk lam ta'lil. Seperti contoh, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Wa lamil hikmah, juga lamukai bisa diterapkan untuk lamul hikmah yang mengandungi makna hikmah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya agar mereka beribadah. Bikasri nuni al-wiqayah, dengan mengkasrah nun wiqayah, liya'buduni, dibuang di situ ya mutakallimnya, dicukupkan dengan kasrah. Wa innama lam takun hadhihi allamu lam ta'lil li anna af'alahu subhanahu wa ta'ala munazzahatun 'anil 'ilali wal a'rab. Tidak lain lam di sini dibawa kepada lamu ta'lil karena perbuatan-perbuatan Allah itu disucikan dari adanya illah-illah, alasan-alasan dan juga tujuan-tujuan. Sudah pernah kita bahas. Yang benar adalah kalau hikmah dan illah itu ditetapkan bagi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun aghrad ataupun gharad, ini lafaz yang muhdats, diadakan oleh mereka Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah, menafikan adanya illah dari perbuatan Allah. Yang benar ditetapkan illah dan hikmah pada perbuatan Allah. Wala mul aqibah, juga wala mil aqibah, bisa diterapkan lamukai untuk lamil aqibah, lam yang menunjukkan makna akibat. Apa itu batasannya lamul aqibah? وهي التي ما بعدها نقيض لمقتضى ما قبلها نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لام العاقبة adalah lam yang apa yang setelahnya, apa yang setelah lamnya itu bertentangan dengan tujuan dari apa yang sebelumnya, sebelum lam. Contoh, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana. Maka keluarga Fir'aun pun memungut Nabi Musa yang dialirkan di sungai. Liyakuna lahum aduwa wa hazana. Sehingga akibatnya, dengan itu Musa menjadi musuh dan kesedihan atas mereka. Di sini, apa yang setelah la, apa itu? Al-adawah wal-huzn, permusuhan dan kesedihan. Ini bertentangan dari tujuan apa yang setelahnya, apa yang sebelumnya, yaitu iltiqatu Musa alaihissalam. Apa tujuannya diambilnya Nabi Musa? Ya, untuk hiburan, iya kan? Untuk menjadi kerabat dan keluarga. Ternyata tidak seperti itu akibatnya, menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Si paham ini? Jadi lamul akibah adalah lam yang apa yang setelahnya bertentangan dengan apa yang dituntut ataupun konsekuensi ataupun apa yang dituju dari apa yang sebelumnya. Ya. Faltiqatuhu innama kana liyakuna qurrata ainin lahum fasara aqibata amrihi aduwa. Tidak lain, iltiqatuh, memungut, mengasuh Nabi Musa, tujuannya adalah agar menjadi penyejuk hati bagi mereka, keluarga Fir'aun. Tapi jadilah akibatnya Musa menjadi musuh bagi mereka. Nah itu. Walamu walami ta'kid, dan juga lam ta'lil bisa diterapkan untuk lam ta'kid. Wahiyaz za'idah, yaitu lam za'idah. Wa ta'ti ba'da fi'lin muta'adin, dan datangnya adalah setelah fi'l yang muta'adi. Wal ghalib wuku'uha ba'da umira, dan umumnya lam za'idah ataupun lam allati li ta'kid ini jatuhnya setelah umira. Contoh, wa umirtu li'adila bainakum. Ya. Wa umirtu li'adila bainakum. Aku diperintahkan berbuat adil di antara kalian. Asluhu, aslinya adalah umirtu an adila. Saya diperintah untuk berbuat adil. Saya diperintah berbuat adil. Fazidatil lam wa ubmirat an. Kemudian ditambahkan padanya lam dan diidmarkan annya. Dan di situ mengandungi makna taukid. Saya hanya diperintah untuk berbuat adil ya, terhadap kalian. Wa mithluhu inda ba'dihim, yang semisal ini juga. Apa maksudnya? Lam li ta'kid. Ya. Menurut sebagian yang lain adalah wa umirna linuslima lirabbil alamin. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Kami diperintahkan hanya untuk pasrah kepada Rabb semesta alam. Di sini katanya lam li ta'kid. Aslinya wa umirna an muslima. Dibuang annya, kemudian lamnya dimunculkan li ta'kid. I'rabnya umira fi'lul madin mughayyirus shighah wa na dhamirun muttasil fi mahalli raf'in naibul fa'il. Linuslima al-lam muakkidah. Lamnya muakkidah untuk mentaukid. Wa yajuzu an yuqala fiha al-lamu lam ta'lil. Boleh pula dikatakan padanya, pada contoh ayat ini, lamnya lam ta'lil. Tapi ala jihadil majaz, dari sisi majaz saja. Kama yajuzu dhalika fi lami al-hikmah, sebagaimana bisa dikatakan ya pada lamul hikmah dengan lamut ta'lil, tapi majazan. Dan juga sebagaimana bisa diterapkan pada lamul aqibah, lam ta'lil, tapi tadinya majazan katanya. Kiasan saja. Wal aqibah. Nuslim, kemudian nuslima. فعل مضارع منصوب ان مضمره في المضارع يعني نصبكن oleh an mudmara jawazan ba'da lam, setelah lam. Wa inna ma udmirat an ba'da lamat al madhkurati li yakuna harful jari dakhilan ala ismi. Hanya saja disembunyikannya an setelah lam-lam yang tersebut di atas, lamul apa, ta'lil, lamul hikmah, lamul aqibah, juga lam at-taukid. Tidak lain sembunyikan an setelahnya agar huruf jar ini langsung masuk kepada isim. Ya. Karena jumlah yang setelahnya itu pada takwilan isim. Tidak masuk kepada huruf tapi kepada isim. Tapi yang ditakwil. Wafil majid linuslima allamu lamu kai. Wa maf'ulu umirna asani mahduf ay umirna bil ikhlas likai nanqad. Tersebut dalam kitab al-majid linuslima allam lamu kai. Linuslima umirna linuslima lirabbil alamin. Lamnya katanya lamu kai. Kemudian maf'ulil umirna yang kedua mahduf ay umirna bil ikhlas. Itu bil ikhlas. Kami diperintah untuk ikhlas. Likainan qad, agar kami nan qad, tunduk. Wa qala Zamakhsyari hiya ta'lilun lil amri. Kata Zamakhsyari, lamnya adalah untuk menjelaskan alasan perintah tadi. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Jadi lamnya ta'lil. Sebagai illah, sebab dari perintah tadi. Ay qila lana aslimu li ajli an-nuslima, yakni takdirnya qila lana, dikatakan kepada kami aslimu, tunduklah kalian li ajli an-nuslima, ya agar kami nuslima, masuk Islam. Aslimu li ajli an-nuslima, ini ucapannya siapa? Para nabi kan, wa umirna linuslima li rabbil alamin, sehingga aslimu, islamlah kalian karena kami telah Islam, gitu. Li ajli an-nuslima, karena kami telah Islam. Jadi di sini lamnya untuk ta'lil alasannya. Wa umirna linuslima li rabbil alamin, takdirnya aslimu li ajli an muslim. Islamlah kalian karena kami telah masuk Islam. Kata Zamakhsyari. Jadi lamnya ta'lil al-amr, menjelaskan sebab perintah tadi. Apa sebabnya? Li ajli an muslim, karena kami telah Islam. Jadi Islamlah kalian gitu. Wa dhahaba Ibnu Athiyah ila annaha zaidatun wa an nuslima fi mawdhi' al-mufradi wa nasabahu ila sibawayhi wa laysa kadhalik. Ibnu Athiyah berpendapat bahwa lam dalam contoh ayat tadi zaidah, taukid. Kemudian an nuslima pada mawdhi'nya mufrad sebagai maf'ul ataupun iya. Wa nasabahu ila sibawaihi, dan pendapat ini disandarkan kepada sibawaih, yaitu bahwasanya annya zaidah ataupun taukidiyah. Kemudian jumlah an-nuslima pada mawdhi'nya mufrad, disandarkan kepada sibawaih, tapi tidaklah demikian yang sebenarnya. Sibawaih tidak mengatakan demikian. Balil Kisai wal Farra'u dhahaba ila anna la mukai taqa' fi mawdhi'an fi aradtu wa umirtu. Bahkan Al-Kisai dan Al-Farra keduanya berpendapat bahwa lamukai itu bisa terjadi pada tempatnya an, bisa menduduki tempatnya an. Pada contoh kalimat aradtu dan umirtu, lamukai menduduki posisinya ay, an, pada aradtu dan umirtu. Wa amma sibawaih, hadapun sibawaih wa ashabuhu dan pengikutnya, fa madhabuhum, mazhab mereka anna lam tata'allaq bi mahdhuf, bahwasanya lam itu berkait dengan sesuatu yang mahdhuf. Wal fi'lu qablaha yuradu bihi al-masdar, sedangkan fi'il yang sebelumnya, di sebelum lam, dikehendaki dengannya masdar, makna masdar. Ai al-iradah lil bayan, ini aradtu, mana kelanjutannya nih? Ayat yang mana ini? Enggak ada ya. Wal amru lil Islam, ini jelas. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Jadi fiilnya wa umirna dikehendaki dengannya masdar. Al amr berarti. Wal amru bil Islam. Al amru lil Islam. Wa huma mubtada, dan keduanya al iradah wal amr mubtada. Mubtada wa khabar. Berisi mubtada dan khabar. Al iradah mubtada lil bayan khabar. Al amru mubtada lil Islam. Khabar. Jadi kata sibawai, lamnya berkaitan dengan fi'il yang sebelumnya, yang mahdhuf, tata'alak di mahdhuf. Jadi lamnya berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya. Kemudian fi'il sebelum lamnya dikendaki dengannya masdar. Ya. Dan dia sebagai mubtada. Kemudian yang setelahnya khabar. Ya mungkin mahdhufnya bisa kain atau yang lainnya ya, karena khobar yang berupa apa, jar majrur muta'alliq dengan apa, sesuatu yang mahdhuf kan ya. Kalau kita mi'rab zaidun fil masjid, fil masjid jar majrur muta'alliq kan bi wajibil hadzi ya, sama ini juga atas ibawi lamnya berkaitan dengan sesuai mahdhuf, kemudian fi'il yang sebelum lamnya dikendaki dengannya masdar dan dia dijadikan mubtada, masdar tersebut takwilannya al-iradah lil bayan. Kalau tadi al-iradah ini aradtu, tapi apa kelanjutannya di sini enggak disebutkannya. Kalau wa umirna takwilannya al-amru lil islam, wa umirna linuslima. Jadi umirna ditakwil menjadi masdar al-amr lil islam. Mubtada khabar. Waqila allam bima'na alba. Ada juga yang mengatakan pada contoh umirna linuslima, lamnya bermakna ba. Ay umirna bi an nuslim. Yani kami diperintah untuk masuk Islam. Ya. Wa dzakara samin alwujuha almadhkurah wa zada wajhan khamisan wa huwa anna lama wa ma ba'daha maf'ulun maf'ulul amr. Wa waqi'atu waqi'atun mawqi'an ay annahuma yataqabani taqul amartuka litaquma antaqum. As-Samin menyebutkan al-wujuh al-madhkurah, sisi-sisi yang telah disebutkan tadi. Wa zada wajhan khamisa, dan menambahkan sisi yang kelima. Wa huwa anna lama, yaitu bahwasanya lam, wa ma ba'daha lam dan yang setelahnya, maf'ulu al-amr. Dia adalah maf'ulnya amr. Maf'ulnya amr. Waqi'atun mawqi'an, tapi dia lam tadi menduduki posisinya an. Jadi lam ya. Wa ma ba'daha dengan yang setelahnya itu maf'ul amr. Maf'ulnya amr, umirtu. Yang mana dia lam dengan fi'il yang setelahnya menduduki, yang mana lam tadi menduduki posisi an, menggantikan posisi an. Ai annahuma yataqabani, ini bahasa keduanya an dan lam kadang silih berganti ataupun berganti-ganti. Pergantian gitu, kadang an menduduki posisi la, menduduki lam, kadang lam menduduki posisi an gitu. Taqul, engkau katakan umirtuka litaqum. Amartuka litaqum, aku perintahkan kau agar engkau berdiri. Nah, litaquma. Wa antaquma ataupun antaquma. Jadi lam juga seperti an. Sebagaimana an juga kadang seperti lam gitu. Fungsinya, maknanya. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ya. Waqila lam bimana? Ya. Ada yang mengatakan lamnya bermakna ba. Jadi umirna linuslima maksudnya umirna bi. Ya, umirna bi. Kan dalam ayat itu innallaha ya'muru bil. Di sana kan pakai ba gitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi di sini lam berarti maknanya bi. Lamnya maknanya ba gitu. Karena biasanya amara mutaaddinya dengan ba, seperti tadi, ayat tadi. Inna Allah ya'muru bil adl. Yang lain? Takwil yang mana? Yang lamnya maksudnya. Ya paling tak wilayah masdar itu kan. Menawil masdar maksudnya. Hah? Apa yang mana contohnya? Kalau pendapatnya Al-Kisai dan Al-Fara bagaimana? Wassalam menuduki posisi an, berarti ya menggantikan posisi an berarti. Pada aradtu dan umirtu. Berarti kalau umirtu linus lima, ya berarti yang menasubkannya apa? Umirtu linus lima, yang menasubkannya lam atau an? Lamnya ya. Karena di situ disebutkan ya kata Al-Kisai dan Al-Fara bahwasanya lam lamukai taqa' fi mawdi'an, menempati tempatnya an, digantikan nanti. Kalau si bawai mengatakan lamnya muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf ya. Kemudian fi'il yang sebelum lam dikendaki dengannya makna masdar. al-amru lil Islam, perintah untuk Islam. Ya, wa wal wal fa wa thumma wa au al atifat. Ya. Apa? Jar majrur tadi kan lil bayan, lil Islam. Itu kan khabar kan? Mana? Anna lam tata'allaq bi mahdhuf itu. Ya tadi jadi si bawai dan yang mengikutinya mata mereka lamnya itu berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf. Ya. Kemudian fi'il yang sebelum lamnya dikenaki masdar. Isim berarti kan mubtada. Ya. Takdirnya katanya al-amru lil Islam. Ya, lil Islam ini kan jar majrur khobar. Khobar kan muta'alliq dengan apa? Sesuatu yang bermakna fi'il kan atau yang mengandungi makna fi'il kan. Misalkan kain ataupun yang semisalnya. Itu kan mahdhuf. Ya. Maksudnya seperti itu. Ya roji apanya? Lamnya. Ya luas lah insya Allah. Ya. Yang pertama yang disebutkan oleh yang dirujukkan oleh pensyarah apa? Sebagai apa? Taukid ya. Taukid kan? Zaidah kan? Mu'akidah gitu kan. Antum lihat di situ i'rabnya na dhamir muttasil fi umir amana tadi linus lima alam mu'akidah. Ya itu yang dirujukkan oleh musannaf yang mudah itu. Mu'akidah untuk taukid saja. Kalau untuk taukid ya tidak berkaitan kan dengan sesuatu. Kalau si B mengatakan kan di situ lamnya berkaitan dengan sesuatu ya berarti bukan mu'akidah. Ya. Ini kan lagi bahas linus lima kan, lamnya linus lima kan. Jadi ada yang mengatakan lamnya apa? Mu'akidah, itu yang pertama, sepertinya itu yang dirajihkan. Kalau di dalam al-majid apa? Lamukai maf'ulnya umirna. Ya. Lamukai, bentar. Alam lamukai juga dalam linus lima lamukai. Ya. Kalau lamukai, ya berarti seperti tadi bahasannya. Bukan untuk apa? Taukid aja kan? Kalau yang pertama kan taukid. Untuk taukid saja gitu. Karena kalaupun dibuang, kalau taukid ya enggak merusak. Enggak merusak gitu. Maknanya enggak rusak. Seperti umir itu li'adila. Seandainya kita bikin kalimat, umir itu an'adila kan enggak rusak. Itu kan kalau apa? Taukid. Karena za'idah. Lamukai ya kalau dibuang rusak. Iya kan? Kalau lamukai dibuang rusak. Nah, dalam contoh ini kata Sahibul Majid, Umirna linus lima rabbil alamin. Lamnya apa? Lamukai. Itu bukan za'idah. Kata Zamakhsyari apa? Lamnya tadi menunjukkan ta'lil al-amr. Sebab dari perintah. Ya. Sebab dari perintah. Wa umirna linuslima rabbil alamin. Ya. Maknanya katanya aslimu li ajlan muslim. Islamlah kalian li ajlan muslim. Karena kami telah berislam. Kemudian juga Ibnu Athiyah berpendapat za'idah ataupun taukidiyah juga sama. Nah, kalau Al-Faro dan siapa? Al-Kisai berpendapat lamnya menggantikan posisi an berarti. Berarti di situ mansubnya fi'il setelahnya oleh apa? Lamukai. Bukan oleh an. Ya, dilanjut. Qala Asy-Syari alaihi rahmatullah. Awal wawu wal fa'u wa thumma wa'au al-atifat fa'inna al-fi'la yunsab ba'daha bi'idmari an jawazan bisyarti an takuna atifat lil-fi'li alladhi dakhlat alaih ala ismin khalisin ay laysa fi ta'wil al-fi'li wa yuqalu lahu al-ismu al-sarih wa dhalika kal-masdari li'annahu la yuqsad bihi ma'na al-fi'li fa'kharaja bidhalika al-ismi الذي هو في تأويل فعل كاسم الواقع صلة للألف واللام نحو الطائر فيغضب زيد الذباب فيغضب زيد الذباب فيغضب زيد الذباب الذباب فإنه يجب فيه رفع يغضب لأن الاسم الذي هو الطائف التأويل الذي يطير ثم شرع في التمثيل للأربعة الأحرف مبتدئا بالواو فقال نحو قوله قال الفاكه الأول الأولى قولها انتهى أي لأن البيت المذكور لامرأة وقال الأزهري وقوله أي الشخص المسمى ميسون الكلابية زوج معاوية ابن أبي سفيان وابن ابنه يزيد انتهى. قال السجاعي وميسون بفتح الميم فمثنات تحتية ساكنة فسين مهملة غير متصرف للعالمية والتأنيث أو لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف وهو من قصيدة من الوافر أنشدتها ميسون بنت بهدل الكلابية زوج معاوية تذكر فيها ضيق نفسها واستيلاء الهم عليها حين تسرى عليها معاوية وعدل عنها وقالت أنت في ملك عظيم وما تدري قدره وقيل أنشدتها حين نقلها من البدو إلى الشام فكانت تكسر الحنين إلى آبائها والتذكر لمسقط رأسها فسمعها ذات يوم وهي تنشد هذه القصيدة وهي لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف وأكل قصيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف أو كلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط ألوف أو خرق من بني عم نحيف أحب إلي من علج عنيف Kemudian tempat berikutnya dari an mubmarah jawazan adalah setelah al-waw wal-fa thumma dan aw al-atifat yang mengatofkan. Fa'innal fi'la yunsabu ba'da bi'idmari'an jawazan. Sesungguhnya fi'il dinasabkan setelah huruf-huruf ataf tadi dengan mengidmarkan an jawazan. Tapi dengan syarat yaitu antakuna atifatin lil fi'li alladhi dakhalat alaih. Agar huruf-huruf tadi waw, fa, thumma adalah sebagai huruf-huruf ataf yang mengatofkan fi'il yang dimasukinya kepada yang sebelumnya. syaratnya agar huruf-huruf tadi mengatofkan fi'il yang dimasukinya kepada apa yang sebelumnya. Alas min khalisin ay laysa fi ta'wilil fi'li. Wawufa kemudian summa au yang mengatofkan kepada isim khalis, mengatofkan fi'il yang setelahnya kepada isim yang khalis. Apa itu isim yang khalis? Ay laysa fi ta'wilil fi'li, isim yang tidak pada ta'wilan fi'il. Wa yuqalu lahu al-ismu sharih, dan isim yang khalis disebut juga al-ismu sharih, isim yang sharih. Wa dhalika kal-masdari, seperti masdar. Li'annahu la yuqsadu bihi ma'nal fi'li, karena masdar meskipun dia mengandungi makna fi'il tapi tidak dikendaki dengannya ketika didatangkan untuk makna fi'il gitu. La yuqsadu bihi ma'nal fi'il, masdar tidak dikendaki makna fi'il meskipun ada ya makna fi'ilnya, cuma tidak dikendaki pada asal letakannya itu untuk makna fi'il. Fa kharaja bidzalika al-ismu alladhi huwa fi ta'wilil fi'li, maka dengan persyaratan ini ala ismin khalis, kepada isim yang murni tidak mutlak kepada isim, keluarlah isim alladhi huwa fi ta'wilil fi'l, isim yang dia pada ta'wilan fi'il. Kal ismil waqi'i silatan lil alifi wal lam, sebagaimana isim yang dia jatuh sebagai silah bagi alif dan lam. Sebagai silah bagi alif dan lam. Contoh, at-ta'iru fayaghdabu Zaidun adz-dzubabu. At-ta'iru itu pada ta'wilan fi'il alladhi yatiru. Sesuatu yang terbang sehingga Zaid marah, adz-dzubabu adalah lalat. Di sini at-ta'iru isim, bukan isim khalis ya, tapi isim pada ta'wilan fi'il, karena ta'ir itu silah bagi al. Maknanya alladhi yatiru, al-mausulah. Alladhi yatiru. Ya. Maka fil mudhari setelahnya yaghdibu dirafakan, tidak boleh dinasabkan. Fayaghdiba misalkan, tidak boleh. Kenapa? Karena diataskannya bukan kepada isim yang khalis. Ya. Tapi isim pada ta'wilan fi'il. At-ta'ir, isim fa'il, isim maf'ul. Fa'innahu yajibu fihi raf'u yaghdib, yaghdab. Sesungguhnya wajib pada contoh tadi untuk merafakan kalimat yaghdabu, li'anna al-ism alladhi huwa ta'ir, karena isim yaitu al-ta'ir itu pada ta'wilan alladhi yatiru, al-qa'im alladhi yaqumu. Thumma syara'a fi tamthili li arba'ati al-ahrufi mubtadian bil waw faqal. Kemudian musannif mulai mendatangkan contoh dari empat huruf tersebut dengan memulai penyebutannya dengan wawu. Faqala nahu qawlihi, dengan memulainya ataupun memulai dengan wawu. Dalam keadaan beliau memulai dengan wawu. Faqala nahu qawlihi, contoh ucapannya qawlihi, maksudnya qawli asy-syair. Qawla al-faqih, kata al-faqih, al-awla qawliha, yang lebih utama adalah dengan bamirha. Nahu qawliha, bukan qawlihi. Alasannya apa? Li'anna al-baita al-madhkurata limra'atin, karena bait yang telah disebutkan oleh beliau, walubsu iba'ah ila akhirih, itu adalah milik seorang wanita, dilantunkan oleh seorang wanita. Wa qawla al-azhari wa qawlihi, kata al-azhari wa qawlihi, bisa juga dengan ha. Yakni maknanya ataupun kembalinya kepada asy-syakhs al-musamma Maisun al-Kalabiyah. Zawju Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yakni seseorang yang dinamai asy-syakhs, yang dinamai dengan Maisun al-Kalabiyah. Istrinya Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Wa ummu ibnihi Yazid, dan dia merupakan ibu dari anaknya yang bernama Yazid. Intaha. Qala Suja'i wa Maisun bi fathil mim. Fa musannatun tahtiyatun sakinatun fasin muhmalatun ghairu munsharif lil alamiyah wa ta'nits. Kata Suja'i, Maisun dengan fathah pada mimnya Kemudian famusanna ya yang berarti dua di bawah dan sukun mai, kemudian sin ya tanpa titik. Ya, ghair munsharif ini tidak munsharif lil alamiyah wa ta'nis karena alamiyah dan ta'nis. Wa lubsu ibaatin wa taqarra 'aini ahabbu ilayya min lubsi asyufuf. Di sini taqarra datang fi'il mudhari setelah wawu dan dia mansub dengan al-mudmarah ba'dal wawu. Kenapa? Karena di sini wawu mengatofkan ya fi'il tersebut taqarra kepada isim yang khalis lubs, itu masdar dari labisa yalbasu lubs ataupun libs. Wa huwa min qasidati min al-wafir anshadatha maisun bintu bahdal al-karabiyah zawju muawiyah tadhkuru fiha dhiqa nafsiha wasila ilhami alaiha hina tasarra alaiha muawiyatu adala anha. Ini adalah qasidah dari al-wafir, ya, nama wazan-wazan qasidah dilantunkan oleh Maisun bintu Bahdal al-Kalabiyah istrinya Muawiyah, yang dia menyebutkan di dalam bait syair tersebut sempitnya jiwa dia dan kedukaan yang menguasai hatinya ya, ketika dia dijadikan diambil sebagai istrinya Muawiyah. Wa adala anha wa qala anti fi mulkin 'azimin wa ma tadri qadrah. Kemudian Muawiyah adala anha. Apa adala anha? Mana ya? Menegaskan kepadanya tuh. Coba dicek lagi nanti ya. Wa adala anha. Wa qala, kemudian beliau berkata kepada wanita tadi, anti fi mulkin azim, kau berada di kerajaan yang sangat besar. Wa ma tadri qadrah, dan kau tidak bisa ya, mengetahui kadar kerajaan yang besar ini. Tidak bisa menentukan besarnya kerajaan ini. Wa qila ansyadatha hina naqalaha minal badwi ila syam. Ada juga yang menyebutkan kisahnya. Bahwasanya wa qila ansyadatha, bahwasanya bait syair ini dilantunkan oleh wanita tadi, hina naqalaha minal badwi ila syam. Ketika dia dipindahkan dari badwi, dari daerah pedalaman ila Syam, ke kota Syam. Fakanat tuksiru al-hanin ila abaiha wa tadhakkura li bukan muskit ya, tadi dibaca apa? Li maskati ra'siha. Dan dia seringkali merindukan ya bapak ibunya. Ya. Wa tadhakkur, dan seringkali ingat tempat kelahirannya, maskati ra'siha, tempat kelahiran. Fa sami'a hadha yawm, maka Muawiyah suatu hari mendengar istrinya tadi dalam keadaan lantunkan qasidah ini, yaitu labaitun takhfiqul arwahu fihi ahabbu ilayya min qasrin munifin. Rumah yang angin-angin masuk di dalamnya, rumah-rumah yang dimasuki angin karena banyak lubang dan celah-celahnya, rumah di pedalaman, rumah yang sangat sederhana dari kemah. La baitun takhfiqu al-arwahu fi, sungguh rumah yang angin-angin itu memasukinya. Ahabu ilayya min qasrin munifin, lebih saya cintai daripada istana yang tinggi. Wa lubsu aba'atin wa taqarru 'aini ahabu ilayya min lubsi asyufuf, mengenakan pakaian yang kasar ya. Wa taqarru 'aini, dan tentramnya hatiku. Ahabu ilayya min lubsi syufuf, lebih saya cintai daripada mengenakan pakaian sutra yang lembut, pakaian yang lembut. Wa aklu kasiratin fi kasri baiti ahabu ilayya min akli radhifi, makan potongan roti yang kasar di teras rumahku lebih saya sukai daripada makan roti yang empuk. Wa sawtu riyahi bi kulli fajjin ahabu ilayya min naqri ad-dufufi, suara-suara angin dari segala penjuru lebih saya sukai daripada pukulan dufuf. Apa duf? Alat apa namanya dufuf tadi, mana? Rebana ya, ya. Daripada pukulan rebana. Wa kalbun yanbahu tiraq duni ahabu ilayya min qibti min qibtin alufin. anjing yang menggonggongi tirok atau tirok kulit sepatu ya. Duni yang aku pakai, mungkin disangkanya apa gitu, sepatunya terbikin dari kulit sehingga membuat anjing tadi menggonggong. Ahabu ilayya min khifti min khittin alufin, lebih saya cintai daripada kucing-kucing yang jinak. Wa khirqin min bani ammi nahifin, wa khirqin wa khirqun, bentar ya, wa khirqun min bani ammi nahifun ahabu ilayya min iljin anifin. Seorang yang dermawan dari anak pamanku yang kurus kering itu saya lebih saya cintai daripada seorang kafir yang kaku dan kasar. Seorang kafir yang kaku dan kasar. Nanti akan ada setelah ini penjelasan maknanya. Ya. Jangan di baca lagi. قال معاوية رضي الله عنه ما رضيت حتى جعلتني عجا عنيفا نطلقها. ثم صواب رواية البيت المذكور بالواو عطفا على قوله قبله لبيت تخفق الأرواح فيه. ومن رواه باللام بلفظ للب أو من رواه باللام بلفظ للبس فقد وهم كما نبه عليه ابن هشام في شرح إبان السعد. اللغة الأرواح بالواو جمع الريح والمنيف العالي والعباءة بالمد نوع معروف من الأكسية وتقر بفتح التاء والقاف كما في الإسعاف من قولهم عين قريرة أي باردة من البرد الذي هو النوم وقيل ضد الحرارة وقيل من القرار أو هو السكون لأن العين إذا قرت سكنت عن الطموح إلى غيره. وقال بعضهم قرار العين كناية عن الفرح والسرور. والشفوف بضم الشين جمع الشف بفتحها وكسرها وهو الثوب الرقيق أو كسر البين جانب الخباء الذي يلي الأرض والفج الطريق الواسع. والدفوف بالضم الدال جمع الدوف أو هو الآلات التي يضرب بها. والخرق بكسر الخاء المعجم السخي أو النحيف الهزيل والعلن. الرجل من كفار العجم والعنيف الذي لا رفق فيه. ويروى عجل عليف باللام بدل النون. الإعراب الواو حرف عطف لبس مبتدأ عباء مضاف إليه. وتقر الواو حرف عطف على اللبس. تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو العاطفة. وعيني فعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها الاستغلال المحل بحركة مناسبة لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها وهو مضاف. وياء النفس مضاف إليه والمصدر المنسبك من أن وما بعدها معطوف على لبس عباءة. والتقدير ولبس عباءة وقرة عين. أحب خبر وهو مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره. وأحب أفعل تفضيل يعمل عمل الفعل يرفع نائب الفاعل وينسب المفعول ونائب الفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره هو. إلي جار ومجرور متعلق بأحب. وقد بينت في أول شرح وجه قولي أحب يرفع يرفع نائب الفاعل مع أن اسم التصدير يرفع الفاعل من لبس جرم مجرور والشفوف مضاف إليه والمعنى ولبس كساء من شعر على عادة أهل البادية وقرة عين أي سرور بأهل أحب إلي مما أنا فيه من لبس الشفوف والشاهد في قوله وتقر عين حيث نصب الراء التي آخر الفعل بأن مضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل وهو لبس. ومثال الفاء نحو لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على ترب لم أقف على اسم قائله وهو من البسيط. اللغة توقع الشيء ترجي حصوله أو المعتر بالعين المهملة والتاء المثنات فوق المعتر المعروف والإتراب جمع الترب والإتراب جمع ترب بكسر التاء جمع الترب بكسر التاء المثنات فوق وسكون الراء وترب الرجل من يولد في الوقت الذي ولد فيه فيساويه في سنه وقوم على ترب بكسر التاء المثنات أو فتح الراء جمع ترب بكسر التاء أيضا. الإعراب اللولى حرف امتناع لوجود توقع مبتدا وهو مضاف ومعتر مضاف إليه فأرضيه الفاء حرف عطف على توقع أرضي فعل مضارع منسوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء العاطفة والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ما نافية كنت كان فعل ماض ناقص ترفع الاسم وتنسب الخبر والتاء ضمير متصل في محل رفع اسمها أوثر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنا أترابا مفعول به على الترب جر ومجرور متعلق بأوثر وجملة أوثر إلى آخر البيت في محل نصب خبر كان والمعنى لولا توقع من يتعرض لفعل المعروف وإرضاؤه ما آثر الشاعر المساوي لغيره في السن المساوي له في سنه والشاهد في قوله فأرضيه حيث نصب بأن مضمرة بعد الفاء العاطفة على اسم خالص وهو التوقع لأنه ليس في تأويله الفعل والتقدير لولا توقع معتر فإرضائي إياه قاله الأسهر ومثال ثم نحو. Kita lihat di sini penjelasan dari Bashir tadi. Faqala Muawiyah radhiyallahu anhu, tatkala istrinya tadi mengucapkan bait Bashir yang di dalamnya berisi celaan terhadap beliau, maka beliau berkata, "Ma raditu hatta ja'altani 'iljan 'anifan fatallaqaha." Saya tidak rela hingga engkau menjadikan diriku sebagai seorang yang kafir, yang keras. Fatallaqaha, maka beliau pun Muawiyah mencerainya. Ya. Thumma shawabu riwayatul bait al-madhkur bil waw 'athfan 'ala qawlihi qablah. Kemudian yang benar riwayat bait syair yang telah disebutkan adalah dengan waw mengathafkan karena mengathafkan kepada ucapan sebelumnya. Wa lubs dengan waw karena diatafkan kepada Bashir sebelumnya. labaitun labaitun takhfiqul arwahu fiha habu ila ilayya min qasrin munifin wala walibsu atau walibsu. Diatofkan kepada labaitun takhfiqul arwahu fi. Wa man rawahu billam bilafaz la lubsu faqad wahima, siapa yang dia meriwayatkan ya dengan lam ya bilafzi dengan lafaz la lubsu, sebagian dengan lam bukan dengan wawu, yang benar dengan wawu wa lubsu karena diatofkan kepada jumlah sebelumnya bukan dengan lam ya. Siapa yang dia meriwayatkan dengan lam dengan lafaz la lubsu maka dia telah keliru. Kama nabbaha alaihi Ibn Hisham, sebagaimana hal ini diperingatkan oleh Ibn Hisham dalam syarah Qasidah Banat Su'adu. Banat Su'ad nama sebuah qasidah yang disyarah oleh beliau. Al-lughatu sisi bahasanya al-arwah bil-waw jam'u rih, arwah jamak dari rih. Ya, seperti ruh juga ya, jamaknya sama ya. Wal munif maknanya al-ali, qasrin munif, qasrin ali, yang tinggi. Aba'ah bil mad dengan mad aba'ah. Naw' ma'ruf min al-akisah, macam yang telah dikenal dari pakaian yang kasar. Wa taqarra, kemudian taqarra bi fathat ta dengan fathah ta-nya wal qaf dan qafnya juga, kama fil is'af, sebagaimana dalam kitab al-is'af. Min qawlihim, ini diambil dari ucapan mereka, ainun qarirah, taqarra diambil dari qarirah, ainun qarirah, mata yang sejuk, ay baridah, yakni yang sejuk, minal bardi, baridah minal bard, alladhi huwa an-naum, ay baridatun minal bardi alladhi huwa naum, baridah, sesuatu yang dingin, minal bardi dari cuaca yang dingin, alladhi huwa naum, yang mana ini maksud di sini katanya an-naum. Waqilah yadiddul hararah, ada yang mengatakan bahwasanya dia lawan dari al-hararah, qarirah lawannya hararah, panas. Kalau tadi yang pertama an-naum ya, dibawa kepada makna an-naum, tidur berarti. Kemudian yang kedua lawan dari panas, dingin berarti, sejuk. Waqila minal qarar, ada juga yang mengatakan bahwasanya taqarra dari kata al-qarar, wa sukun itu tenang. Li'anna al-aina idza qarrat sakanat ani tumuh ila ghairihi, karena mata apabila dia tenang ya, apabila dia tentram tenang, sakanat ani tumuh ila ghairihi, maka dia tidak lagi tamak mengharapkan sesuatu yang lain. Li'anna al-ain apabila mata, idza qarrat apabila dia tentram, sakanat dia tenang, tidak lagi dia mengharapkan, tumuh dan tuama' sama, tidak lagi dia mengharapkan kepada selainnya. Wa qala ba'dhum qararul 'ain, sebagian mengatakan qararul 'ain ini kinayah, kinayah saja, yang dimaukan dengannya adalah al-farah, kebahagiaan dan kesenangan yang dimaksudkan. Wa syukuf, kemudian syukuf dengan bamashin jamu syaf, syufuf ya, wa syufuf dengan bamah pada shinnya jamak dari syaf ya, bi fathiha wa kasriha, dengan fathah dan kasrahnya. Apa berarti syaf dan syif? Wa huwa thawbur raqiq, syufuf jamak dari syaf atau syif adalah pakaian yang lembut. Wa kasrul bait, kemudian kasrul bait adalah janibul khaba, janibul khiba, teras rumah ataupun tenda. Alladhi yalil ardi, yang setelah tanah, teras berarti. Wal faj, sedangkan al faj adalah at-tariq al-wasi', jalan yang luas. Wad dufuf bi dhammid dal jam'u daf, wa huwal alah allati yudrab biha, dufuf adalah alat yang biasanya digunakan dengan cara dipukul ya rabana gitu sejenis itu. Wal khirq dengan kasral kha dengan kasral al kha al mu'jamah dengan titik as-sakhi seorang yang dermawan. Wan nahif al hazil yang kurus. Wal ilaj ar-rajul min kufari al-ajam seorang kafir dari ajam. Anif alladhi la rifqa fih yang tidak memiliki kelembutan. Wa yurwa ijlin wa yurwa ijlun alif diriwayatkan bukan dengan nun tapi dengan lam alif bilam sesuai ganti dari nun apa kalau mana alif ya coba dicek saya belum cek al i'rab i'rabnya al waw harfu atfin lubus mubtada aba'atin mudhafun ilaih taqarra al waw harfu atfin yang mengatofkan fi'il setelahnya kepada lubus. Kemudian taqarra fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah jawazan. Ba'dal waw al-atifah selaw atifah. Aini wa taqarra aini fa'il dari taqarra marfu' alamat rafi'i dhammah muqaddarah alama qabla al-ya. Mana min duhriya isyighal al-mahal biharakatil munasabah. Lianna al-ya la yunasibuha illa kasrah ma qablah. Karena ya tidak ada yang mencocokinya kecuali kasrah yang sebelumnya. Wa huwa mudhafun dan dia ain mudhaf ya yang nafs ya mutakallim mudhaf ilaih wal masdar al munsabik min anna wa ma ba'daha ma'tuf ala lubs ibaah dan masdar yang terbentuk dari an dan yang setelahnya diathafkan kepada lubs ibaah wa taqdir takdirannya adalah lubsu aba'atin wa qurratu aini mengenakan pakaian aba'ah dan senangnya diriku ataupun qurratu aini sejuknya mataku ahabu lebih saya cintai ahabu khabar wa huwa marfu' alamat rafi' dhammu akhirih wa ahabu af'al tafdil ahab termasuk fi'il tafdil ya'malu amal al-fi'li yang dia juga beramal seperti amalnya fi'il yarfa'u na'ib al-fa'il yang dirafakan oleh dia adalah na'ib al-fa'il mahbub karena maknanya mahbub ahabu ilayya mahbub ilayya maknanya mahbub ilayya yarfa'u na'ib al-fa'il dan dia merafakan nabi naibul fa'il wa yansibul maf'ul dan menasubkan maf'ul wa naibul fa'il mustatir fihi wujuban naibul fa'il mustatir padanya secara wajib takdirnya huwa ahabbu huwa ilayya jar majrur muta'alliq bi hab ilayya jar majrur muta'alliq bi hab wa qad bayyantu fi awal asy-syarah wajha kauni ahab yarfa' naibul fa'il ma anna al-ism at-tafdhil yarfa' al-fa'il sudah dijelaskan di awal syarah. Ya, sudah pernah jelaskan. Ahabu lawannya apa? Abghad. Iya. Itu sama. Yaitu dia merafakkan naibul fa'il karena maknanya mahbub. Abghad, mahbub, maghdub. Merafakkan naibul fa'il, ma anna ismal tafdhil padahal umumnya isim tafdhil yarfa'ul fa'il merafakkan fa'il, tapi khusus ahabu dan juga lawannya abghad itu merafakkan apa? Naibul fa'il karena maknanya mahbub ataupun maghdub ya. Makanya i'rabnya maghdubi alaihim alaihim jar majrur ya apa ya naibul fa'il. Kemudian min lubs jar majrur wa syufuf wa bafilaih wal makna makna bashir ini adalah wa lubsu kisain min sya'rin ala adati ahli al-badiyah wa qurratu aini mengenakan pakaian yang terbikin dari rambut seperti kebiasaannya penduduk perkampungan wa qurratu aini dan tentramnya mata saya sejuknya mata saya ataupun gembiranya hati saya ai sururi bi ahli yakni kebahagiaanku bersama keluargaku ahabu ilayya lebih saya cintai mimma ana fi daripada kenikmatan yang saya ada di dalamnya min lubsi syufuf seperti mengenakan apa pakaian sutra yang lembut dan yang semisalnya. والشاهد في قوله وتقر عيني حيث نصب الراء التي هي اخر الفعل بان مضمره شاهدnya pada ucapan dia yaitu taqarra aini di mana ra dinasabkan taqarra yang mana ra merupakan akhir dari fi'il taqarra dinasabkan oleh al-mudmarah jawazan setelah atif huruf ataf yaitu wawu yang mana huruf ataf ini masbuq ba'da atifin setelah huruf ataf masbuqin bismin khalis setelah huruf ataf yang didahului isim khalis. Khalis bersih dari penakdiran makna fi'il. wa huwa lubs. Ya, yaitu lubs. Wa misalul fa. Kemudian contoh fa. Ucapan menyair yang lain, laula tawaqqu mu'tarin fa urdiyah ma kanat uthir atroban ala tirbin. Laula tawaqqu mu'tarin fa urdiyah ma kanat uthiru atroban ala tirbin. Kalau bukan karena menunggu-nunggu mu'tarin, orang-orang ataupun orang yang menghalangi kebaikan, dan kalau bukan karena urdiyah hendak membikin dia ridha, maka nat usir, misalnya saya tidak akan mendahulukan orang yang sebaya dengan saya di atas yang lainnya. Lam aqif ala ismi qailih, terlihat nanti maknanya, saya tidak mendapati nama penyair yang mengucapkannya. Wa huwa min al-basit, dan syair ini termasuk syair dengan wazan al-basit. Al-lughah, sisi bahasa. Tawaqqu syai tarajjih husulah. Tawaqqu syai maknanya tarajjih husulah. Mengharapkan terjadinya sesuatu. Wal mu'tar dengan ain tanpa titik dan ta setelahnya. Ya. Wa ta al-musannah fawq, kemudian ta yang dengan titik dua di atasnya, maknanya al-mu'tarid lil ma'ruf. Ya. Apa makna i'tirad? Yang menghalangi ya. I'tirad ya taridu. Al-mu'tarid lil ma'ruf. Yang menghalangi kebaikan-kebaikan. Wal atrab, sedangkan atrab jamu tirb, bentuk jamak dari tirb, jamak taksir dari tirb, di kasri atta dengan kasrah ta tirb yang bertitik dua di atasnya dan sukun pada roknya. Wa tirbur rajul maknanya man yulad fil waqti allazi ulida fihi fa yusawihi fi sinni. Tirbur rajul adalah orang yang terlahir fil waqti allazi ulida fihi, di waktu yang sama, sehingga dia yusawihi fi sinni, sama dalam umurnya. Tirbur rajul maksudnya apa? Orang yang sebaya dengan rajul, orang yang sebaya seumuran dengan ar-rajul, orang lain itu terlahir di waktu yang sama. Wa qawluhu ala tirbin, ucapan menyair ala tirbin, bi kasri ta dengan kasrah ta al-musannad yang bertitik dua dan fathah ra-nya, ya, wa tirab berarti. Wa qawluhu ala tirbin bi kasri ta al-musannah wa fathah ra ala tirabin, ya, tirabin ya, adalah bentuk jamak dari tirbin di kasri ta aidha. Jadi tirbin jamaknya tirabin. Ya. Al-i'rab, i'rabnya laula harfu imtina' liwujudin. Kemudian langi laula harfu imtina' liwujudin, yaitu nama laula harfu imtina' liwujudin, ya, sudah kita jelaskan ya maknanya. Kemudian tawaqqu' mubtada' wa huwa mudhaf wa mu'tarin mudhafun ilayh. Fa'urdiyah fa harfu 'athfin 'ala tawaqqu'. Nih, dia tawaqqu' pada tawaqqu'. Urdiyah fil mudhari mansubian mudmara jawazan. Ba'dal fa al-'athifah wal hadha min muttasil fi mahalli nasbin wa fulun bihi wa fa'il mustatir fihi ujuban taqdiru ana. Ma'na fiyah. Kuntu kana fil madhi naqis tarfa al-isma wa tansibu al-khabar wa ta'dha min muttasil fi mahalli rafin ismuha. Uthir fil mudhari marfu' wa alamat rafi' dhamma akhirih wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru ana. Atraba maf'ulun bihi ala tirb. Ala tirab. Ya, ala tirabin jar majrur muta'alliq bi uthir. Wa jumla uthir ila akhir al-bait fi mahalli nasbin khabaru kana wal ma'na laula tawaqqu' man ya'tarid li fi'l al-ma'ruf fa irda'uh. Ma athara sya'ir al-musawiya li ghairihi fi sin ala al-musawi lahu fi sinni. والشاهد في قوله فرضية عشان فرضية حيث نصيب بأن لمن دي أرضية لنصب كان أن مضمرة بعد الفاء العطيفة يما طف كان بعد اسم خالص يتو توقع لأنه ليس في تأويل الفعل karena dia توقع bukan pada تأويل الفعل والتقدير تقدير معنانya لولا توقع معتر فيرضائي إياه قاله الأزهري قال bukan karena menunggu-nunggu معتر ya dan perbuatan saya membuat dia ridha. Qala al-Azhari. Insyaallah nanti kita akan jelaskan lagi ini beberapa yang belum jelas dari maknanya pada kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika, syukran lillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.